syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, kepada para ustadz, ustadzah, bapak ibu guru, dan para wali murid atau wali santri dimanapun berada, rohimani rohimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat diberi amanah untuk mendidik anak-anak, nikmat diberi sehat, diberi waktu luang, dan kesempatan kali ini kita manfaatkan nikmat itu untuk belajar bersama-sama tentang sesuatu yang sangat penting dan merupakan sarana untuk investasi terbesar kita, yaitu pendidikan anak. Anak merupakan investasi terbesar kita di dunia ini yang harapannya adalah nanti kita akan mendapatkan faedahnya setelah kita meninggal kelak, karena doa anak-anak soleh itu merupakan pahala jariah bagi kita semuanya. Terus kemudian kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah anak soleh, yang memang itu merupakan harapan kita semua. Ya, anak soleh saja yang mendoakan orang tuanya itu akan selalu bermanfaat bagi orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Terus kemudian, apakah menjadi soleh saja sudah cukup? Ya, menjadikan anak soleh atau solehah itu merupakan dambaan setiap orang tua, terutama orang tua yang muslim. Dan ini tidak bisa dipungkiri, dan semuanya kaum muslimin sepakat tentang hal ini. Dan kita mendidik anak-anak kita juga ingin anak-anak kita menjadi soleh atau solehah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah tujuan hidup manusia, itulah maksud Allah menciptakan manusia, dan itulah yang menjadi dasar dari tujuan kita mendidik anak-anak kita. Karena itu adalah maksud Allah menciptakan manusia, maka tujuan kita mendidik anak-anak kita ya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia tadi. Kalau kemudian kita dalam mendidik anak-anak kita tujuannya tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka yang kita lakukan itu banyak sekali hal-hal yang hampa, banyak hal-hal yang tanpa makna walaupun kita sibuknya luar biasa, karena tujuannya tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keniscayaan, keharusan, dan itu merupakan kewajiban setiap manusia. Maka dengan adanya dasar ini, apabila ada orang tua yang ingin menjadikan anaknya menjadi soleh atau solehah, yaitu mereka agar tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sesuatu yang seharusnya demikian. Ya, maka menjadi soleh adalah keharusan. Ya, menjadikan anak soleh atau soleh adalah sebuah keharusan. Terus kemudian bertanya lagi, apakah menjadi soleh saja sudah cukup? Kalau kita perhatikan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu pemakmur bumi, khalifah di muka bumi ini. Ya, khalifah di muka bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata, berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Terus kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa angsa'akum minal ardi wastamarukum fiha, dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari tanah ini, dari bumi ini, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Maka ada tugas lain, ya. Ada amanah lain bagi manusia selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifah pemakmur bumi. Ya, menjadi khalifah pemakmur bumi. Ini adalah amanah selain amanah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amanah menjadi khalifah pemakmur di muka bumi ini itu sebenarnya juga termasuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diniati dengan keikhlasan. Nah, jadi ternyata ada perintah yang lain. Sehingga kalau kita urai dari dua tujuan hidup manusia itu, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah menjadi khalifah pemakmur bumi. Ibadah ini itu terkait dengan iman. Dasarnya adalah iman. Ya, ibadah itu harus ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntunannya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah dari keimanan itu adalah akhlak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka buah dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berupa akhlak yang mulia. Dan ini disebut dengan orang yang soleh atau solehah. Yaitu yang tunduk taat beribadah sehingga dia berakhlak mulia. Terus kemudian tujuan yang kedua yaitu menjadi khalifah pemakmur bumi. Yang menjadi khalifah pemakmur bumi ini itu terkait dengan kinerja, berkarya, memberikan kebermanfaatan dengan karyanya. Ya. Nah, memberikan kebermanfaatan dengan karyanya ini tentu saja didasari dengan sebuah profesionalisme. Profesional ya dalam melakukan sebuah amalan. Sehingga amalan itu bisa maksimal hasilnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Inna Allaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai jika salah seorang di antara kalian itu beramal, bekerja itu profesional. Ya, profesional. Ini. Nah, makanya profesionalisme ini adalah merupakan dasar dari kinerja yang harapannya nanti adalah buahnya adalah kebermanfaatan bagi umat ini. Bermanfaat. Dan kinerja profesional tentu saja ada landasannya. Landasannya adalah potensi masing-masing orang yang berbeda-beda, yaitu bakat. Ini. Maka untuk menjadi sebuah profesional di bidangnya itu maka harus didasari dengan bakat atau al-muhibah pada diri seseorang. Nah, kalau kita beri gambaran dulu para sahabat radhiyallahu anhum, semua sahabat adalah soleh. Ya, mereka tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masing-masing sahabat itu memiliki peran dalam memberikan kebermanfaatan yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh misal Abdullah Ibnu Abbas. Beliau memberikan kebermanfaatan bagi umat sebagai seorang ahli ilmu. Sehingga memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Abdurrahman bin Auf, ya, adalah sosok pribadi yang soleh, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau berperan dengan peran yang berbeda dengan Abdullah ibnu Abbas, ya, yaitu beliau sebagai seorang pedagang dan dengan berdagangnya itu memberikan kebermanfaatan bagi umat. Kemudian sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau adalah sosok pribadi yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang soleh, tapi beliau memiliki peran dalam memberikan kebermanfaatan kepada umat ini berbeda dengan sahabat yang lain, yaitu menjadi seorang yang mahir dalam sebuah peperangan sehingga beliau menjadi seorang panglima. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, semuanya para sahabat adalah tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memiliki peran ya di dalam memberikan kebermanfaatan kepada umatnya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka bisa kita katakan ya, tunduk taat beribadah itu adalah soleh atau solehah. Ya, sedangkan memberikan kebermanfaatan bagi umat itu kita sebut dengan istilah muslih atau muslihah. Ya. Soleh dan muslih. Soleh itu maknanya adalah baik, ya, orang yang baik, sedangkan muslih adalah orang yang memperbaiki. Ya, baik dan memperbaiki. Nah, kemudian akhirnya ternyata dari sini sudah terjawab. Ya, apakah soleh saja sudah cukup? Ternyata ada amanah yang lain, yaitu menjadi muslih. Nah, terus kemudian antara soleh dan muslih ini lebih utama yang mana? Ya, kalau ternyata lebih utama dari yang soleh, maka cukuplah soleh itu. Ya, tapi kalau ternyata lebih utama dari yang muslih, maka berarti soleh saja tidak cukup. Nah, ini ada seorang apa namanya para ahli ilmu ya mengatakan tentang perbandingan antara soleh dan muslih ini, yaitu orang yang baik ya tunduk taat beribadah sama orang yang sudah dia baik dia juga memperbaiki ya, yaitu memperbaiki umat ini ya dengan perannya, dengan kinerjanya ya, dengan memberikan kebermanfaatan kepada umat ini ya. Ahli ilmu mengatakan al-muslihun wahidun ya, muslihun wahidun ahabu ilallahi min ala fisolihin ya. Seorang muslih itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada ribuan orang soleh ya. Saya ulang lagi, muslihun wahidun ahabu ilallahi ta'ala min ala fisolihin. Jadi seorang muslih itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang muslih. Ribuan orang soleh. Nah, li'annal musliha yahmallahu bihi ummatan. Karena orang muslih itu ya, melalui orang muslih itulah Allah menjaga umat ini. Ya. Wa sholihu yaktafi bi himayati nafsihi. Sedangkan orang yang soleh itu cukup hanya untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, jadi bisa kita katakan ternyata kedudukan orang muslih, seorang muslih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibanding ribuan orang yang soleh, karena orang yang muslih itulah Allah menjaga umat ini. Orang yang muslih itulah orang yang bisa memberikan kebermanfaatan. Manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain, bahkan untuk umat ini. Nah, sedangkan orang soleh dia hanya untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, ini antara lain betapa pentingnya ya kita dalam mendidik anak-anak kita. Ternyata ada tugas lain sebagai manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu untuk memperbaiki umat ini, memiliki peran apa dalam masyarakat ini. Nah, terus kemudian memang kenapa muslih itu lebih utama dibanding orang soleh? Kenapa kok lebih dicintai Allah ribuan kali dibandingkan orang soleh? Karena menjadi seorang muslih itu jauh lebih berat dibanding orang soleh. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang soleh, orang yang baik, ya, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, ya, belum menyampaikan risalah, ya, belum menyampaikan tauhid kepada orang-orang Quraisy, beliau sangat dicintai oleh kaumnya, sampai kaumnya itu menjuluki beliau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, ya, orang yang benar jujur, ini. Tidak ada permusuhan dari kaumnya ya tidak ada masalah, ya. Tetapi ketika beliau sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan tauhid, ya, mendakwahkan tauhid bagi orang-orang kafir Quraisy, barulah mulai muncul pertentangan-pertentangan, bahkan sampai beliau itu diancam untuk dibunuh. Nah, ini antara lain ternyata menjadi seorang muslih itu jauh lebih berat dibandingkan menjadi seorang yang soleh. Nah, ternyata terkait dengan masalah soleh dan muslih ini juga disebutkan dalam sebuah surat yang kita hafal, surat yang pendek, Al-Asr, ya. Wal Asr, innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, ya, pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, kemudian orang yang berdakwah, ya, wasiat mewasiati dalam kebenaran, dan orang yang bersabar dalam berdakwah. Nah, ini ada empat. Iman dan amal soleh itu berarti menunjukkan orang itu adalah orang yang soleh, ya, ini kebahagiaannya adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau sudah mulai berdakwah, terus kemudian di situ ada benturan-benturan, ada gangguan-gangguan, maka di situ perlu adanya kesabaran. Dan ini lebih sulit dari sekedar menjadi orang yang soleh. Maka itulah yang berdakwah dan bersabar dalam berdakwah itulah orang yang muslih. Ini tentang ayat ini, ya, Imam Syafi'i mengatakan lauma anzalallahu hujatan ala khalqihi lakafathu. Jika Allah itu tidak menurunkan hujah, ya, kepada makhluknya selain surat ini, ya, yaitu surat Al-Asr tadi, lakafadu, maka itu sudah mencukupinya. Karena memang itu merupakan hal yang sangat penting. Empat hal ini itulah apa namanya tujuan hidup kita, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian mendakwahkan apa yang sudah kita amalkan, kemudian bersabar atas dakwah itu. Nah, ini antara lain betapa Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang-orang yang memperbaiki dibanding orang yang baik. Terus kemudian seandainya orang hanya mencukupkan diri dengan soleh saja, apakah itu kemudian dilarang? Tidak dilarang. Namun amanah yang kedua sebagai khalifah di muka bumi ini itu tidak dia laksanakan, ya. Sebab adanya jariah yang mungkin bisa diterima seseorang ketika dia sudah meninggal dunia, itu antara lain karena muslihnya itu, ya, dia berbuat kebaikan kepada masyarakat, ya, mungkin bisa jadi kebaikan itu terus dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dia meninggal dunia. Bisa berupa ilmu, bisa berupa amal jariah, berupa harta, atau hal yang lainnya. Nah, ini makanya kepada bapak-bapak, ibu semua, ya, dalam kita mendidik anak-anak kita ada dua hal ini, ya. Ternyata soleh saja tidak cukup, ya. Maka anak kita harus kita dorong untuk menjadi seorang yang muslih, yaitu orang yang bisa memperbaiki umat, memberikan kebermanfaat pada umat ini, ya. Karena kalau anak kita soleh saja, itu hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Tapi kalau dia sudah menjadi seorang yang muslih, maka di samping dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Maka untuk mendidik menjadi anak yang muslih ini tidak mudah, jauh lebih sulit, ya, dibandingkan hanya menjadikan anak soleh, ya. Makanya bapak ibu semua, hendaklah kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersungguh-sungguh, ya, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh sekaligus mereka muslih. Itu harapan kita. Sebab muslih itu merupakan generasi atau orang-orang yang terbaik, ya. Kalau kita sebutkan dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang terbaik. Antara yang pertama adalah, ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Kebermanfaatan ini muslih. Maka muslih sejatinya adalah orang terbaik, ya. Kemudian khairunas man ta'alama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Nah, ini pengajar kita berarti termasuk memperbaiki umat ini itu muslih. Dan masih banyak hadis lain yang terkait dengan masalah manusia terbaik atau orang terbaik, yaitu intinya mereka adalah menjadi orang-orang yang muslih. Nah, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti, maka tidak cukup hanya menjadikan mereka soleh, tapi kita harus menjadikan mereka menjadi orang-orang yang muslihin, ya, atau muslihun, ya. Maka untuk menjadikan seperti ini, kita harus mengetahui apa potensi pada diri anak-anak mereka, anak kita, yang bisa mereka gunakan untuk berperan dalam kehidupan dunia ini. Nah, apabila mungkin kita ingin menjadikan anak kita soleh, antara lain mungkin kita masukkan ke pondok pesantren, ya. Namun sejatinya, ya, untuk menjadikan muslih itu kita harus mengetahui apa sejatinya potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau memang dia nanti menjadi seorang muslih, menjadi ahli ilmu hadis, ya tidak mengapa dia belajar ilmu hadis di pondok pesantren tersebut. Kalau memang dia nanti ingin menjadi seorang ahli fikih dan cocok di bidang itu potensinya, yakin kan biarlah dia belajar di pondok tersebut tentang masalah fikih. Dan apabila ternyata ketika anak yang di pondok itu ternyata dia cenderung untuk senang berdagang, ya, mungkin hafalannya juga agak susah, pemahamannya juga agak lambat. Memang ada anak yang demikian, tapi dia sangat mahir dalam berdagang. Nah, mungkin orang tua juga berpikir, ya, untuk memfasilitasi anak tersebut untuk belajar berdagang, ya, dengan harapan semoga dia nanti kelak, ya, akan menjadi seorang pedagang seperti Abdurrahman bin Auf, ya, menjadi sahabat yang mulia. Di samping dia soleh, dia adalah ahli berdagang dan berdagangnya itu bermanfaat bagi umatnya. Nah, kemudian apabila anak disekolahkan di sekolah-sekolah yang lain, ya, ya, jadi jangan lupa bahwa menjadi muslih itu harus didahului dengan soleh terlebih dahulu. Kadangkala orang tua ada yang mengejar langsung menjadi muslih, yaitu langsung kepada mengejar bakatnya saja, mengejar potensi atau apa namanya profesinya saja, tapi ternyata lupa untuk mensolehkan anak. Ini juga tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Justru, ya, kalau orang yang memiliki kinerja yang bagus, anak yang apa, orang yang kreatif, ya, produktif, tapi ternyata tidak didasari kesolehan, maka mereka tidak akan memberikan manfaat, justru malah akan merusak lebih parah daripada orang soleh. Ini makanya soleh terlebih dahulu menjadi pondasi, kemudian baru kita kuatkan anak-anak kita menjadi muslih. Itu urutannya demikian, ya. Jadi kalau menjadi muslih kemudian ternyata solehnya tidak ditumbuhkan, maka dia akan merusak, bukan muslih lagi tapi menjadi mufsid, ya. Ya, ini karena apa? Karena tidak didasari dengan kesolehan. Makanya menjadi soleh itu harus, ya, tapi menjadi muslih, ya, selanjutnya adalah itu lebih baik. Nah, makanya mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita di samping mereka menjadi soleh, agar mereka menjadi muslih, agar mereka menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita, apakah menjadi soleh sudah cukup, dan tadi sudah terjawab ternyata masih ada yang lain selain soleh, yaitu muslih, yaitu karakter yang baik dan memperbaiki umat. Baik, setelah itu kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silahkan bagi yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0898 009 2588, atau bagi Anda yang sedang menonton di YouTube, silahkan dituliskan di live chat. Namun tidak semuanya pertanyaan dapat kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Kami pilihkan dengan kesesuaian tema. Apabila pertanyaannya memang banyak seperti di kesempatan yang lalu, sehingga beberapa belum kita bacakan. Ada beberapa catatan Ustaz perlu kami tanyakan Ustaz. Apakah muslih itu butuh teladan juga contoh dari orang tua Ustaz, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tayib. Jadi inti pokok dari pendidikan itu adalah keteladanan. Ya. Jadi dalam rangka menjadikan anak kita menjadi soleh yang didasari dengan keimanan, itu pokok dasarnya keteladanan terlebih dahulu. Makanya kalau kita ingin anak kita itu mencintai Allah, ingin anak kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa dalam hati kita, tanpa ada keikhlasan, kita akan kesulitan mendidik mereka. Ya, karena pendidikan keimanan itu pokok dasarnya adalah keteladanan. Nah, setelah mereka dasar imannya kuat, akhirnya dia menjadi orang yang soleh, baru kemudian menjadikan muslih, yaitu berperan ya dalam kehidupan ini. Nah, maka keteladanan adalah pondasi awal. Walaupun mungkin bisa jadi anak kita ketika dia mengembangkan potensi kinerjanya, ya, kita tidak bisa memberikan teladan, bisa jadi profesinya beda dengan kita sebagai orang tua. Contoh misal, ayahnya mungkin seorang dokter, ibunya seorang dokter, tapi ternyata anaknya cenderung menjadi seorang petani. Ya, maka peran anaknya menjadi bermanfaat bagi umatnya dan melalui pertanian. Nah, ini kan bisa jadi anak dalam menjadikan muslih itu, ya, itu tidak melihat orang tuanya karena orang tuanya dokter, tetapi dasarnya tadi yang soleh itu, agar muslihnya ini betul-betul muslih, bukan menjadi mufsid, itu kan dasarnya adalah keteladanan tadi. Makanya keteladanan adalah di awal untuk membangun pondasi. Nah, kemudian untuk belajar tentang kinerja itu, ya, bisa jadi kita mungkin tidak bisa memberikan contoh kepada anak kita karena memang kita belum memiliki potensi yang sama. Ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Zaid bin Sabit, ya, untuk belajar bahasa Ibrani. Nah, satu sisi Rasulullah SAW belum bisa bahasa Ibrani, maka Zaid bin Sabit akan belajar bahasa Ibrani ke orang lain, ya. Dan itu tidak ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajarnya kemana, Zaid akan mencari sendiri. Dan ternyata dalam waktu 15 hari Zaid bin Sabit kembali kepada Rasulullah dan menguasai bahasa Ibrani itu. Nah, ini Zaid bin Sabit tidak belajar kepada Nabi, bahkan tidak melihat Nabi menggunakan bahasa Ibrani itu, tapi dia belajar keluar. Tapi pondasi dasar kesolehan Zaid bin Sabit itu karena keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pengembangan kepada potensinya, yaitu menjadi penerjemah yang nanti akan bersama Rasulullah menjadi penerjemah Rasul tadi sampai kepada penulis wahyu, itu adalah kalau dalam pendidikan model sekarang itu namanya project based learning, ya, pendidikan berbasis project. Nah, itu yang memberikan tugas kadangkala tidak tahu atau tidak menguasai yang diberikan tugas kepada anak didiknya. Ya, contoh misal ada seorang guru, dia bukan ahli teknik tapi memerintahkan muridnya karena potensinya adalah teknik untuk belajar teknik, tapi keluar. Lah, nanti begitu pulang sudah pintar teknik padahal gurunya enggak bisa. Lah, makanya untuk menjawab tadi, kembalikan lagi bahwa keteladanan itu sebenarnya ada pada kesolehan, ya, sebagai pondasi dasar dari muslih ini. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Selanjutnya Ustaz, tadi orang yang muslih itu jika tidak diawali dengan solih, nanti akan menjadi perusak. Iya, betul. Itu contohnya lebih spesifik gimana Ustaz? Contohnya seperti ini misal. Ada seorang yang mungkin muslihnya dia memilih kemampuan dalam memimpin. Ya, memimpin, mengatur orang, mengatur strategi. Nah, dalam memimpin itu kalau didasari kesolehan, maka kepemimpinannya itu betul-betul bermanfaat bagi umat karena ada batasan-batasan syariat. Batasannya ini. Nah, kalau dia sudah melampaui batas dari itu, ya, maka dia akan melanggar batasan itu, sudah enggak soleh lagi. Soleh itu kan sebenarnya batasan-batasan itu. Nah, kalau dia melanggar itu, maka dia akan menjadi seorang yang otoriter, menjadi diktator, ya, semena-mena. Nah, itu justru akan menjadi perusak umat ini. Mungkin arah dari potensinya sama, yaitu memimpin, tapi karena berlebihan itu, tidak ada batasan soleh tadi, maka dia akan menjadi diktator. Contoh yang lain lagi misal, terkait dengan masalah apa namanya, bekerja keras, ya. Seorang yang bekerja keras itu baik, ya. Bahkan Rasulullah SAW memuji seorang yang bekerja keras sebagai jihad fisabilillah, karena apa? Untuk mencarikan nafkah untuk anaknya, untuk orang tuanya, bahkan untuk dirinya sendiri, ya, untuk menjaga kehormatannya. Itu disebut fisabilillah. Tetapi kalau sudah keluar dari batasan soleh, yaitu batasan-batasan syariat itu, maka dia akan keluar dari batasan itu menjadi seorang yang tamak, ya, serakah. Nah, itu sudah merusak, itu mengandalkan semua cara. Ya, itu artinya bahwa ternyata memang ada batasan-batasan, ya, batasan-batasan itu adalah pondasi solehnya itu tadi. Maka bisa dikatakan dalam pendidikan ini basisnya ya akhlak dan bakat. Ya, akhlak ini sebagai pengendalinya, sebagai batasannya, bakat ini adalah sebagai muslihnya tadi untuk dikembangkan sehingga tidak sampai melampaui batas. Karena kecenderungan bakat itu kan kalau enggak dikendalikan sampai berlebihan yang akhirnya jadi merusak. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Berarti kalau tidak diawali dengan kesolehan, mungkin dia akan berbuat bermanfaat bagi umat, namun tidak sesuai jalur yang ditentukan oleh syariat Ustaz. Iya, ya. Betul. Baik Ustaz. Baik, langsung kita akan menuju ke pertanyaan yang sudah masuk. Kami bacakan yang pertama. Kali ini datangnya dari Abu Zainab di Semarang. Beliau sudah bertanya sejak tadi Isya, Masya Allah. Ini dari Abu Zainab di Semarang bertanya, bagaimanakah menyikapi anak kecil yang memiliki prinsip bahwa temannya harus sama dengan dirinya, tidak boleh lemah, cengeng, dan penakut. Silakan Ustaz. Bagaimana kita menyikapi anak yang kecil? Anak kecil di sini kita anggap saja usianya 5 tahun. Ya. Yang dia beranggapan atau menuntut temannya harus seperti dirinya. Nah, ini adalah sifat egois atau ego yang tinggi. Nah, sedangkan kalau kita kembalikan kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun itu memang puncak-puncaknya egosentris anak. Anak merasa dirinya paling harus diperhatikan, dirinya paling hebat, ya, dirinya harus dituruti, harus dibenarkan, ya. Dirinya merupakan pusat dari semuanya. Nah, itu disebut dengan egosentris. Nah, ini sedang puncak-puncaknya anak usia di bawah 7 tahun, ya, atau masa-masa tufulah 0 sampai 7 tahun. Dan bagaimana kita menyikapi egosentris anak ini, ya? Kita ambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali menyebutkan tentang kisah hadis ini ketika Rasulullah mengajak cucunya ke sholat, ya, berjamaah, beliau sebagai imam. Kemudian beliau ketika sujud itu ditunggangi cucunya sampai lama sekali, sampai Rasulullah menunggu sampai cucunya selesai bermain dan turun, kemudian baru Rasul mengangkat kepala. Nah, ini Syekh Sulaiman Ar-Raheli menanggapi hadis ini, ya, kisah ini, beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW itu menuntaskan ego anak. Maka kalau kita kembalikan kepada contoh ini, maka sikap kita kepada anak kecil yang seperti tadi itu wajar sekali anak tersebut, ya, itu bukan masalah. Maka tugas kita yang memfasilitasi, tidak mengapa, ya, tidak mengapa anak demikian, karena apa, dalam rangka menuntaskan egonya. Ya, selama apa yang dilakukan itu aman bagi dia, kemudian aman bagi orang lain, dan kita mampu untuk memfasilitasi anak itu, ya sudah kita lakukan. Ya, walaupun mungkin secara syariat atau istilahnya adab itu anak enggak berakhlak gitu ya. Anak enggak berakhlak karena sombongnya luar biasa itu kan. Tapi ternyata Rasulullah tadi juga menuntaskan ego anak, yang anak-anak yang masih kecil. Maka sikap kita adalah itu tadi, kita tuntaskan ego itu. Sebab kalau ini tidak tertuntaskan, itu bisa menjadi hutang pengasuhan yang nanti ketika dia besar menuntut, ya, menuntut, akhirnya egonya enggak tuntas-tuntas. Akhirnya yang harusnya dia itu sudah mulai tawadhu, ya, dia sudah mulai qanaah, rendah hati, ya. Tapi ternyata setelah dia balik masih egonya tinggi sekali, akibat dari apa? Egosentris yang ketika masa kecil tidak tertuntaskan karena orang tua tergesa-gesa mengadapkan anak gitu. Jadi kalau tergesa-gesa mengadapkan anak belum pada fasenya, itu bisa jadi egosentris anak enggak tuntas, itu bisa menjadi hutang pengasuhan yang nanti di kemudian hari bisa bermasalah. Ini makanya sikap kita adalah selama itu aman, tidak membahayakan dia, membahayakan fisiknya, tidak membahayakan orang lain, mungkin tidak memukul temannya, kemudian kita mampu untuk memfasilitasi itu, ya sudah biarlah anak demikian. Nanti ada fasenya ketika sudah mulai tamyiz, ya, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, nalarnya mulai tumbuh, baru kemudian kita ajarkan, nah, gak boleh begitu, temanmu itu berbeda-beda. Tapi kalau anak yang usia 5 tahun kemudian kita jelaskan, dia gak paham, gak memahami apa yang kita jelaskan. Karena apa? Dia taunya itu, ya, aku yang paling benar. Dia tidak memahami tentang mana yang benar, mana yang salah. Dia juga belum memahami tentang ego atau ini adalah merupakan cita-cita, ya, sehingga dia merasa bahwa egonya itulah cita-cita dia, karena memang belum tamyiz. ya, belum nalar. Jadi sikap kita itu tadi, ya mudah-mudahan bisa tertuntaskan, dan harapannya setelah besar itu tidak ada hutang pengasuhan. Dan nanti kalau kita ingin menghadapkan baru setelah usia 7 tahun, ya dia sudah mulai tamyiz, ya insya Allah dia akan mudah dijelaskan karena nalarnya telah tumbuh. Dan kemudian nanti setelah usia 10 tahun bahkan kita lebih tegas lagi, bahkan seandainya anak tidak beradab pun atau mungkin tidak sholat, ya ketika waktunya sholat, ya maka kita diperintahkan untuk memukul anak itu. Ya, demikian walam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Abu Zainab di Semarang tadi yang bertanya, dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui atau menyimak lebih detail tentang fase-fase tentang anak, silakan dapat Anda lihat atau Anda tonton di video-video yang ada di YouTube di channel Radio Mutiara Quran Semarang, ceramahnya beliau Al Ustadz Abdul Khaliq, silakan dicari, semuanya ada di YouTube Ustadz, ya. Iya. Baik, tadi pertanyaan tentang anak Ustadz, ya, yang selama tidak membahayakan orang lain atau dirinya sendiri pun tidak terbahayakan juga tidak mengapa Ustadz, ya. Nah, ini pertanyaannya, ini mulai membahayakan orang lain Ustadz. Anak usia 2 tahun, dia sudah sering memukul anak bayi yang lain yang umurnya di bawahnya. Dan juga sering memukul orang tuanya pakai tangannya. Apakah itu alamiahnya seorang anak atau bagaimana Ustadz ini? Dari 0813 2915. Kembali lagi bahwa anak kecil 2 tahun itu belum tamyiz. Dijelaskan dengan logika dia tidak paham, ya. Yang dia butuhkan saat itu adalah pengakuan pada dirinya bahwa dirinya benar. Ini kebutuhan anak. Ya, kalau kita mungkin tergesa, ya segera mengadapkan anak ini. Satu sisi anak selalu merasa dirinya benar karena puncak egosentris. Nanti di hatinya apa namanya fitrahnya akan terluka. Contoh misal kamu nggak boleh begitu, nah akhirnya dikurung, dimarahi, dipukul, ya dengan apa harapan dia paham tentang apa yang dia lakukan salah. Padahal dia belum tamyiz, jadi nggak paham-paham. Maka yang terjadi adalah luka pada dirinya. Ini justru akan menjadikan nanti bermasalah di kemudian hari. Ya akibat egosentris yang tidak tuntas, nanti khawatirnya dia akan menuntut penuntasannya setelah di SMP atau SMA nanti, kan lebih bahaya lagi. Nah, kemudian jika sudah membahayakan, ya jika sudah membahayakan, contohnya memukul bayi, khawatir nanti terluka bayi itu, mungkin bisa terkilir atau bahaya-bahaya yang lain, atau memukul orang tua yang mungkin bisa jadi menjadikan kepala menjadi memar dan sebagainya, ya karena pukulan itu akibat dia memegang benda-benda keras, ya ini sudah harus dicegah. Jadi catatannya tadi dalam penuntasan egosentris anak, ya fase-fase tufulah ini, ketika itu membahayakan dia kita cegah, ketika membahayakan orang lain kita cegah. Yang ketiga, kita sudah enggak mampu untuk membimbing dia, ya kita mungkin bisa berusaha menahan dia. Nah, ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, ya. Munculnya pencegahan itu sampai dipaksa oleh Rasulullah, yaitu ketika cucu beliau itu memasukkan biji kurma, biji sedekah. Ya, biji sedekah kemudian dimakan oleh cucu beliau. Padahal kita ketahui keluarga Rasulullah itu tidak boleh makan harta sedekah, tapi boleh makan harta hadiah. Karena itu adalah benda haram, ya. Ya, bukan wujud bendanya yang haram, tapi itu dari sebabnya itu menjadikan itu haram dimakan. Ya, akhirnya cucu tadi memasukkan satu biji kurma ke mulutnya. Oleh Rasulullah itu dipaksa diambil. Walaupun dia sudah kecil, dan itu akan mungkin kalau kita berpikir anak kecil dipaksa seperti itu kan terluka hatinya. Satu sisi ketika Rasulullah sholat tadi, cucunya itu ditunggu sampai lama, dibiarin. Tapi ini ternyata ketika cucu Rabi itu makan biji kurma tadi, ya makan kurma tadi, walaupun hanya satu, ya itu langsung dipaksa Rasul diambil, ya, ya diambil dan memerintahkan cucunya untuk mengeluarkannya. Nah, kenapa? Karena ini berbahaya bagi anak itu, sangat berbahaya karena Rasulullah tidak ingin ada daging tumbuh dari makanan haram. Nah, ini antara demikian, dan dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau hal itu tidak membahayakan, ya Rasulullah itu menunggu sampai tuntas itu, puas, ya puas anak itu sampai turun sendiri dari punggung Nabi, kemudian Nabi baru mangkat dari sujud. Jadi intinya ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau nanti memukulnya anak itu sudah membahayakan, kita cegah. Catatannya, mencegahnya itu tanpa ada penghakiman. Artinya Pak Hakiman maksudnya gimana? Kita mencegah sambil dimarah-marahi, sambil diceramai, ya. Bahkan mungkin sambil diancam. Nah, itu akan menyakiti. Ya, mencegahnya kita ya cegah saja secara fisik. Tanpa ada kata-kata yang menyakitkan anak kita atau mungkin perilaku fisik kita yang mungkin menjadikan anak ketakutan. Cegah saja. Dijelaskan anak enggak apa-apa, pasti akan mengulang lagi. Maka itulah pendidikan anak kecil itu maksud sejatinya bagusnya di rumah selalu didampingi oleh ibu minimal. Karena ayah kadangkala harus keluar mencari nafkah. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, ya, kadangkala satu kelas itu anaknya 20 ya di TK, kemudian ada 5 anak yang seperti ini, ya, sedangkan gurunya hanya satu, kadang-kadang kita kasihan dengan guru tersebut, ya, karena memang seharusnya memang pendidikan fase tufulah ini adalah fase egosentris bukan sosiosentris. Mereka belum waktunya bersosial, bersosial nanti ketika sudah tamyiz. Maka idealnya ya ketika pendidikan TK ini ya ibunya yang di rumah yang mendidik, ya orang tuanya yang mendidik di rumah. Nah, nanti ayahnya ketika pulang kerja bisa memberikan penguatan dalam pendidikan anaknya. Ya demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz. Berarti yang kita fokuskan perhatian kita terhadap anak yang demikian, Ustaz, ya? Iya. Bukan kenapa anaknya, ya, Ustaz? Bukan. Apakah itu alami kenakalan anak atau iya. Kelainan gitu, Ustaz, iya. Ya? Jadi pokoknya perhatian kita penuh dan nanti insya Allah kalau misal ada yang disebut, kadang-kadang ada orang tua yang gelisah. Anak saya kok seperti ini, gak seperti anak yang lain itu kan? Akhirnya ada yang menyebut ini anak. Ya, apa namanya ADHD kah ya. Ada anak yang hiperaktif, autis dan macam-macam lah pokoknya banyak istilah. Ya, kadang-kadang orang itu menjadi gelisah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau memang kita bisa apa namanya mendampingi anak dengan baik ya kita jaga. Walaupun kita enggak tahu tentang teori-teori itu, insyaallah nanti ada fitrah perkembangan Allah itu akan menyembuhkan anak itu. Selama luka fitrahnya itu tetap dijaga, jangan dipaksa-paksa. Anggap saja anak enggak bermasalah. Tapi kadangkala kita karena mungkin adanya dicek psikologisnya akhirnya disebut seperti ini, akhirnya kita perasaan kita menganggap anak kita bermasalah, itu akan berpengaruh pada pendidikan anak. Ya, wajah kita sudah berbeda, ya. Sorot mata kita kepada anak sudah berbeda karena menganggap anak kita itu bermasalah. Tapi kalau kita anggap bahwa setiap anak hebat, ya, setiap anak hebat, mereka memiliki kekurangan, tapi pasti mereka memiliki kelebihan. Kalau kekurangannya di bawah temannya, maka pasti insya Allah dia memiliki kelebihan di atas temannya. Itu sudah keniscayaan, karena setiap anak itu adalah hebat. Kul mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu mereka sudah hebat semuanya. Makanya kembalikan kepada fitrah anak. Ya, jangan lukai ketika memang ada mungkin spesial anak kita, kita dampingi saja, maka bertambahnya usia. Maka melalui fase perkembangan atau fitrah perkembangan anak ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak kita makin mandiri, akan menjadi lebih baik, ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi buat penanya yang sudah bertanya dari hamba Allah tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Ini banyak sekali dari WhatsApp. Dari 0813 sekian 2034. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Kami rangkum, Ustaz, karena panjang. Intinya anak beliau sekarang mulai kelas 6 insyaallah tahun depan mau pindah, Ustaz, lulus, dan orang tuanya ingin masih berada seperti di SD sekolahnya, yaitu sekolah yang lebih fokus pada agama, Ustaz. Oh maaf, anaknya ingin tetap di SD yang sama, Ustaz, di SD yang fokus ke masalah agama Islam, Ustaz. Namun orang tuanya ingin di MTS umum atau sekolah umum negeri, Ustaz. Katanya kalau anak tersebut kalau dipindah ke yang umum, dia mau ugal-ugalan. Bagaimanakah nasihatnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi anaknya ini tidak mau di sekolah umum. Iya, Ustaz. Pinginnya tetap di SD yang dia sekolah itu. Iya, yang masih tahu. Tapi masya Allah ini ya. Jadi ada anak yang sekolah ya di sekolah diniyah. Ya, dia nanti setelah lulus tetap ingin sekolah yang seperti SD-nya itu. Dia tidak ingin di sekolah umum ya karena dia merasa bahwa nanti di sekolah umum dia seperti ugal-ugalan. Malah mau ugal-ugalan. Iya, kalau disekolahkan di umum dia akan ugal-ugalan. Iya, berikrar seperti itu. Oh, gitu ya, masya Allah. Ya. Tapi ya jadi ini masya Allah ya. Ada ternyata masih banyak juga anak-anak yang fitrahnya masih bersih, ya. Ternyata dia memiliki keinginan yang Itu sebenarnya harapan setiap orang tua. Saya yakin orang tua itu tidak sampai akan menjerumuskan anaknya, ya. Walaupun mungkin keputusan orang tua itu kadangkala tidak disetujui oleh anak. Nah ini, maka sikap kita melihat anak ini, ya, ya sudah turuti saja anak ini, ya. Kita ajak dialog, ya. Anak ini mau sekolah di mana? Ya, kalau misal ingin tetap melanjutkan tingkat SMP-nya di sekolah yang dia sekarang ini bersekolah di situ, ya tidak mengapa. Itu pilihan anak sendiri. Ya, terus kemudian kalau ternyata dia ingin di sekolah yang lain, ya, yang mungkin atas pilihan dirinya sendiri, itu tidak mengapa. Nah, insya Allah kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kadangkala anak dalam memutuskan sesuatu itu dasarnya bukan dasar dari analisa yang detail, ya, dari pertimbangan yang lengkap, tapi kadangkala karena emosional, ya. Jadi kadangkala anak dalam memilih sebuah sekolah itu hanya nuruti apa kata temannya, hanya nuruti kebanyakan temannya, hanya nuruti tren yang ada, hanya nuruti keinginannya yang mungkin pengen apa, ternyata di sekolah itu ada. Dia tidak tahu persis bagaimana dalamnya pembelajarannya nanti. Nah, makanya perlu di trial, ya, istilahnya itu, sebelum dia masuk di sekolah yang dituju itu, datangi ke sekolah itu. Kalau misal ada uji coba, misal tinggal di situ 2 hari, coba saja enggak apa-apa, biar dia merasakan sebenarnya seperti apa. Ya, kemudian kalau ternyata tidak ada trial, ya cukup mengunjungi saja di sekolah itu, gambarnya seperti apa, anak diajak bertanya kepada guru yang ada di situ atau ustadz yang ada di situ, biar dia bisa mendapatkan penjelasan secara detail tentang sekolah itu, sehingga dia nanti akan bisa juga berpikir untuk memutuskan, dia punya bahan untuk diskusi bersama ketika di rumah berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Jadi intinya, ya, kesimpulannya, masya Allah, anak itu luar biasa. Kita turuti dulu, ya, anak itu. Kalau ternyata mungkin orang tua punya pandangan yang lebih baik, karena yang tahu adalah orang tua, ya, maka perlu didiskusikan kepada anak. Sebab namanya belajar itu harus menyenangkan, ya, belajar itu harus menyenangkan, ya. Jadi kalau anak belajar dengan terpaksa, ya, maka anak itu tidak akan berhasil, kata Ibnu Qayyim begitu, ya. Makanya biarlah anak itu memilih sendiri, dan kemudian kita berusaha untuk pilih, yakin pilihannya itu adalah benar-benar aman bagi anak kita dan baik bagi anak kita. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan, semoga dapat dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya dari 0877 sekian 1481. Beliau bertanya panjang juga, yang intinya beliau adalah seorang ibu Ustaz dan sudah berpisah dengan suaminya. Anaknya sudah balik dan sudah di pondok pesantren. Sering menjemput bersama atau nengok bersama ke pondok. Namun ketika bersama ayahnya, ayahnya masih sering memperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatan Ustaz. Mm-hmm. Seperti halnya contoh mendengarkan musik dan lain-lain. Serta tujuan hidupnya adalah materialistis Ustaz. Mm-hmm. Bagaimanakah ibu tersebut harus berbuat Ustaz? Ya. Sedangkan beliau tidak berani menasihati mantan suaminya Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, masya Allah, ini ya masih ada mantan pasangan suami istri yang ternyata mereka walaupun sudah terpisah masih fokus untuk mendidik anaknya karena tidak ada mantan anak, ya. Akhirnya masya Allah, itu sudah sebenarnya luar biasa ayah tersebut, ya, walaupun sudah terpisah, walaupun itu diurus oleh mantan istrinya, tapi itu adalah tetap anaknya. Dia tetap berusaha untuk mendidik anak tersebut, masih nengok ke pondok pesantren. Namun, ya, bagi ibunya, ya, menurut ibunya bahwa ayahnya mungkin belum bisa menunjukkan contoh yang baik pada anak-anaknya. Nah, bagaimana siap ibu ini? Yang pertama adalah jangan sampai ibu itu membicarakan tentang kejelekan-kejelekan atau istilahnya menuduh, ya, orang tuanya, ayahnya jelek di depan anaknya, yang akhirnya nanti harapannya anak itu akan mendukung ibunya atau pro kepada ibunya. Itu jangan sampai demikian, ya. Tetap kita nasihatkan secara umum pada anak kita, ya. Yang pertama adalah kita ibu sebagai mungkin sosok yang diidolakan ananda, maka berusahalah untuk memberikan contoh yang terbaik, ya. Antara lain apa, yaitu seandainya kita ibu menceritakan atau kejelekan dari mantan suami ibu, yaitu ayahnya anak, ya, itu sama seperti kita nggak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak kita, karena itu masuk ghibah, ya, masuk kepada ghibah, dan itu merupakan contoh yang tidak baik bagi anak kita. Walaupun tujuan kita baik, anak kita biar tidak meniru. Saya yakin kalau ibu bisa memberikan kasih sayang penuh kepada anak ini, ya, sampai anak merasa benar-benar disayang, maka insya Allah anak itu akan menjadi imun. Imun terhadap apa? Terhadap contoh yang tidak baik dari ayahnya. Karena cenderung anak itu akan meniru ibunya. Jadi makanya kuncinya adalah isi hatinya dengan cinta. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, istilahnya tamla'ul qalb hubban, ya. Isilah tangki, istilah cinta, istilah hati anak kita itu dengan cinta. Sehingga anak merasa betul-betul merasa disayang oleh orang tuanya, merasa disayang oleh ibu. Kalau itu sudah diperoleh anak, maka anak tidak akan mencari cinta keluar. Ya, maksudnya gimana tidak mencari cinta keluar? Kalau merasa dia sudah merasa disayang oleh ibu, maka ketika ayahnya itu mungkin berbuat yang tidak baik, ya, di depan mata anak kita, karena cintanya sudah terpenuhi, ya, maka insya Allah anak sudah menjadi imun. Tapi kalau mungkin ibu belum bisa mengisi, sehingga hatinya merasa masih kering, merasa belum disayang, kasih sayangnya belum cukup, maka anak akan mencari lain, mencari ke orang tuanya. Nah, kenapa mencari ke orang tuanya? Karena belum penuh, ya, sehingga dia akan melihat orang tuanya, ayahnya tadi, maka apa yang ayahnya lakukan dia akan berusaha ditiru untuk apa? Untuk meraih perhatian ke orang tuanya tadi. Nah, ini makanya kuncinya tadi adalah jadikan anak kita imun terhadap pengaruh ayahnya, ya, dengan cara apa? Yaitu mengisi hatinya dengan ketulusan kasih sayang, betul-betul tulus kasih sayang tanpa syarat apapun, ya. Itu baru bisa mengisi hati anak. Nah, setelah itu insya Allah anak menjadi lebih imun, yang kita sebut dengan imunitas sosial. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat ibu pahami tadi yang bertanya, dan kita semua yang menyimaknya menjadikan nasihat tadi bermanfaat. Baik, pertanyaan masih dari WhatsApp selanjutnya. Dari Ummu Fulanah Ustaz, di Depok Ustaz, Depok Jawa Barat ini. Beliau bertanya, apa saja ciri-ciri anak yang soleh Ustaz, dan bagaimanakah cara menumbuhkannya Ustaz? Ciri-ciri anak yang mungkin soleh, lebih umum saja Ustaz, kalau rinci mungkin panjang Ustaz. Iya. Ciri-ciri anak yang soleh itu sebenarnya anak yang cinta kepada Allah, ya, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam cara beribadahnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang buahnya nanti anak soleh itu adalah akhlak yang mulia. Nah, maka kalau kita lihat akhlak yang mulia, antara lain anaknya jujur, ya, itu semuanya tadi kan pondasinya itu ikhlas, ikhlas sama mutaba'ah, yaitu beribadah kepada Allah bukan karena disuruh, bukan karena takut kepada orang tua, ya. Ketika enggak ada orang tua dia juga sholat, ketika ada orang tua dia juga sholat, ya. Enggak ada rasa takut ketika dia bermain sesuatu kemudian orang tua datang ke situ, juga tetap dia bermain di situ karena merasa bahwa ini nyaman, jadi merasa tidak bersalah. Tapi kalau mungkin ada anak bermain sesuatu ketika orang datang dia sembunyi, ya, itu tanda-tanda bahwa dia masih ada unsur bohong, ya, itu ada pengurangan apa namanya unsur-unsur kesolehan pada diri anak. Makanya antara lain, ya, kalau kita belajar tentang akhlak ini, ya, buah dari akhlak itu kan banyak sekali, puluhan, ya. Antara ini kita ambil pokok-pokoknya saja, yaitu anak itu jujur, ya, kemudian amanah, ya, dia kemudian ikhlas dalam hal melaksanakan ibadah bukan karena takut kepada orang tuanya, dan akhlak-akhlak yang lain tampak pada diri anak tersebut, terutama adalah keikhlasan itu tadi. Maka kalau itu tampak pada diri anak tersebut, maka bisa dikatakan soleh. Tapi nanti kalau anak sudah mulai memiliki karya bermanfaat bagi orang lain, berarti sudah merambah kepada muslih anak tersebut. Itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar soleh saja. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Fulanah tadi di Depok yang bertanya. Dan sebelum kami bacakan pertanyaan terakhir, kami bacakan dulu beberapa orang yang sudah mengirim salam melalui live chat. Dari Hanifah binti Dedi Setiawan, dari Ibu Nia Kurniasih, dan Bapak Surya Kusuma dari Tanjung Pinang, kemudian Ahmad Bungsu. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari WhatsApp dari nomor 087 sekian sekian sekian 6699. Beliau bertanya, menyambung dari pembahasan atau pertanyaan yang di awal tadi dan sudah dijawab oleh Ustaz mengenai egosentris anak yang masih kecil. Pertanyaannya, semisal ada anak yang meminta mainan atau makanan atau jajan, apakah setiap permintaan tersebut harus kita penuhi Ustaz? Yep, ya, walaupun ya. Walaupun ini ada sambungannya Ustaz, walaupun ketika sedang bertamu Ustaz, bagaimana mengarahkan adabnya atau ya, tidak perlu diarahkan ya, Ustaz? Silakan. Ini anaknya usia berapa tahun ini? Mungkin kecil ya. Mungkin kecil Ustaz. Ini ya, menyambung ya, pertanyaan yang awal tadi Ustaz. Ya, ya. Ya memang memang banyak sekali orang tua yang kadang-kala tergesa ingin mengadapkan anak karena mungkin pernah mendengar pepatah belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Akhirnya dari kecil sudah diadapkan itu. Padahal sejatinya yang diukir dari waktu kecil itu adalah kecintaan sebenarnya, sehingga betul-betul melekat di pikiran bawah sadar. Nah nanti adab itu mulai dikuatkan setelah anak itu tamyiz, ya, yaitu usia 7 tahun. Nah ini maka apabila anak itu minta jajan, ya kadang mainan, ya kemudian apakah selalu dituruti, dan kadang-kadang ketika ada tamu itu cari perhatian gitu. Yang biasanya mungkin gak ada tamu diem tenang, tapi ternyata ketika ada tamu cari perhatian. Nah menyikapi anak demikian itu bagaimana? Yang pertama ya, ketika anak kecil itu minta mainan, maka kan kaidahnya tadi ya, itu puncak egosentris anak harus dituntaskan ya. Nanti setelah ini tuntas, harapannya 7 tahun kan anak sudah mulai tamyiz, kemudian bisa diarahkan. Makanya yang bisa kita lakukan selama kita mampu untuk membelikan ya, mampu untuk membelikan, ya sudah dibelikan saja, tidak apa-apa ya, karena itu untuk penuntasan egosentrisnya. Kita jangan khawatir nanti anak itu melunjak, manja dan sebagainya, karena fasanya lagi baru demikian. Atau kulino Ustaz ya, kebiasaan ya, nanti, ya kebiasaan sampai besar, insya Allah tidak, karena ada fase-fase perkembangan. Ini yang kadang-kala menjadi apa namanya keyakinan para orang tua, wah kalau begini nanti sampai besar akan menjadi kebiasaan itu. Ternyata ada namanya karakter perkembangan, bahwa nanti pada usia tamyiz itu akan paham sendiri. Allah yang memahamkan, itu sunnatullah. Nah ini perlu kita pahami bahwa anak itu bukan kertas yang kosong. Ya ada fase-fase perkembangan di situ yang bisa anak berubah atas kehendak Allah Ta'ala. Ya jadi ini perlu kita pahami. Makanya kalau fase 0 sampai 7 kan fase penuntasan egosentris. Ya makanya ketika kita mampu belikan, ya belikan saja, walaupun habis itu mungkin dirusak ketika mampu. Kalau kita gak mampu, bagaimana caranya agar dia bisa tenang ya, dirayu atau sebagainya, asal tidak melukai hatinya ya, itu sesuai dengan kemampuan. Kemudian mainan itu tidak membahayakan dia dan tidak membahayakan orang lain, itu syaratnya itu. Jadi kita mampu, tidak bahaya bagi dirinya dan tidak bahaya bagi orang lain, sudah kita fasilitasi. Terus kemudian kenapa anak kadang-kadang ketika ada tamu itu kadang-kadang cari perhatian? Itu tandanya bahwa hatinya belum dipenuhi cinta oleh kedua orang tuanya. Ya mungkin akibat kehidupan sehari-harinya itu. Ada tamu ataupun saat bertamu setia? Ya kedua-duanya. Sama aja. Ya kedua-duanya. Karena apa? Karena anak itu hatinya itu belum penuh dengan cinta dari orang tuanya. Akhirnya ketika ketemu orang, entah itu bertamu ya, dia berusaha untuk mencari perhatian itu untuk mengisi cintanya tadi ke hatinya itu. Makanya kata Syekh Sulaiman Aureli tadi kan, isi hati anak kita dengan cinta agar dia tidak mencari cinta keluar itu kan. Maka kalau ketika ada tamu anak masih cari perhatian, berarti dia cari cinta. Ya, itu tandanya bahwa kita dalam mengisi hati anak kita dengan cinta itu masih kurang. Kasih sayang kita mungkin masih ada syarat ya. Belum kasih sayang betul-betul tulus, atau mungkin kita masih banyak larangan, atau kita mungkin menyakiti atau melukai fitrahnya. Itu pada koreksi diri. Nah, kita jangan tergesa-gesa menyalahkan anak. Jadi sebabnya sebenarnya dari kita ya, bukan anak. Anak itu semuanya hebat ya, anak apalagi anak kecil ya. Anak kecil kan enggak punya dosa ya. apalagi masih usia 6 tahun ya, atau usia 5 tahun, itu kan masih fase-fase belum tamyiz ya, kita memakluminya. Nah, makanya sikap kita adalah yang pertama itu tadi, ketika bertamu demikian kita jangan marahi dia. Makin kita memarahi, dia makin terluka. Tangki cinta yang mungkin sudah diisi agak penuh berkurang lagi karena kemarahan kita. Maka kita harus istilahnya minta maaf kepada tamu, mohon maaf, anak saya seperti ini. Insya Allah tamunya juga akan paham. Ya. Dan kita jangan tergesa-gesa kemudian menghakimi dia. Enggak boleh kayak gitu, kita harus hormat sama tamu. Kadang-kala ada anak juga ketika diajak, diminta atau diminta untuk salaman ya, kepada tamu itu enggak mau. Nah, kalau memang dia masih usia kecil jangan dipaksa, itu hak dia kan itu. Ya. Hak dia, usia enggak mau ya jangan dipaksa. Dia enggak ada tanggung jawab moral untuk jabat tangan. Kemudian kita jangan kemudian berpikir, oh berarti nanti jadi kebiasaan sampai besar gak mau jabat tangan. Itu berarti kita berpikir atau tidak mengakui bahwa ada namanya fitrah perkembangan atau karakter perkembangan pada diri anak, bahwa nanti dia akan menjadi seperti itu. Wong kupu-kupu saja ada perkembangannya kok ya. Ketika menetas telur itu bukan jadi kupu-kupu, jadilah ulat kan ya. Kemudian kalau kita berpikir, wah ini kok jadi ulat, gimana terus dibentuk-bentuk jadi kupu-kupu, ya mati ulatnya kan. Ternyata berkembang, Allah takdirkan ya. Dan itu apa namanya sudah fitrah yang dibuat Allah Subhanahu wa taala menjadi demikian, nanti pada fasenya jadi kepompong ya, dengan sendirinya. Yang setelah jadi kepompong nanti juga akan menjadi kupu-kupu sendiri tanpa adanya modifikasi, tanpa adanya apa namanya bersegera ya, ingin jadi segera jadi kupu-kupu, enggak usah jadi kepompong deh, jadi ulat langsung kupu-kupu atau telur langsung kupu-kupu, enggak bisa. Ada namanya fase perkembangan ya. Nah, apakah dalam manusia apalagi ya, bahkan fase perkembangannya makin panjang sampai kurang lebih 15 tahun ya, dalam pertumbuhan anak ini sampai dia menjadi balig ya, sehingga menjadi mukallaf diberi beban syariat. Nah, ini antara lain yang kadang-kadang terlupa oleh para pendidik, yaitu adanya karakter perkembangan atau fitrah perkembangan. Nah, ketika seperti itu ya hendaklah si pihak tamunya juga maklum ya, memang namanya juga anak kecil, insya Allah tidak mengapa ya. Nah, makanya itu jadi koreksi kita, kita jangan kemudian menyalahkan anak, justru ya, kita justru mengoreksi diri kita sendiri, karena kan di hadis sudah jelaskan ya, setiap anak itu lahir fitrah. Ya, kemudian kalau ternyata anak itu kok yang tadinya sudah baik fitrah itu kok menjadi seperti itu, maka disebutkan di hadis itu fa'abawahu yuhawidani ya yu nasironi ya yu majisani, maka kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi ibaratnya ini kamu sudah diberi anak, sudah baik fitrah, kenapa kok menjadi seperti itu? Kamu apain gitu? Bagaimana cara mendidikmu? Yaitu kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Makanya jangan kita serta-merta ketika anak bermasalah langsung anak yang disalahkan. Seharusnya ketika anak bermasalah itu kita koreksi diri kita. Metode pendidikan apa yang tidak tepat untuk anak kita ini sehingga melukai dia? Ya, apa salah kita? Ya, maka kita koreksi, kita muhasabah. Maka insya Allah kalau kita benarkan, anak juga akan menjadi membaik. Jadi itu termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua salah mendidik, ada indikator-indikator pada diri anak, yaitu berupa orang tua menyebut kenakalan itu tadi, sehingga orang tua gelisah dan sebagainya. Itu kembali ke diri kita semuanya. Jadi sejatinya mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri dari awal. Itu. Nah, karena memang anak-anak itu sejatinya adalah fitrah. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan ya tentang pendidikan anak kecil. Yang ini kemudian itu tadi saya ulang lagi, kadangkala orang tua itu mendidik anak kecil itu pakai metode orang dewasa ya. Karena anak itu memiliki fase. Kalau mendidik 5 tahun ya jangan seperti anak mendidik anak yang sudah balig ya. Didik anak seperti bagaimana anak 5 tahun karena fasenya sedang demikian. Nanti ketika mendidik anak yang sudah balig ya, jangan seperti anak kecil ya, TK. Ada fasenya anak balig pendidikannya adalah dengan raja 3, kecuali kalau fase sebelumnya belum tuntas, maka pendidikan itu diulang kembali urutannya sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir tadi Ustadz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya mengenai tema kita yang tadi Ustadz, yaitu tentang apakah menjadi soleh saja sudah cukup. Silakan Ustadz. Sebelum saya tutup, tadi ada salah seorang Ustadz yang menyapa, yaitu Ustadz Surya yang ada di Tanjung Pinang yang berada di Pulau Bintan ya. Ya, barakallahu fikum ya Ustadz, semoga Ustadz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak di sana ya, di SD Tunas Ilmu yang ada di Pulau Bintan. Mudah-mudahan itu menjadi apa namanya muhsinnya ya Ustadz ya. Jadi peran Ustadz dalam memberikan kebermanfaatan dan mudah-mudahan jadi jariah bagi Ustadz ya. Ini salam khusus buat beliau yang ada di sana ya, tetap semangat bersama dengan Ustadz-Ustadz yang ada di sana. Barakallahu fikum. Kemudian kesimpulannya untuk kesempatan kali ini yaitu dari pertanyaan apakah menjadi soleh saja sudah cukup, ternyata jawabannya belum cukup ya. Sebab seseorang itu harus punya peran dalam kehidupan masyarakat ini, dan peran itulah yang akhirnya disebut dengan muslih, yaitu memperbaiki umat ini. Entah nanti memperbaikinya dengan menjadi seorang dokter, entah nanti memperbaikinya menjadi seorang ustadz, ahli hadis, ahli fikih, entah memperbaikinya menjadi seorang petani, bahkan bisa jadi memperbaikinya menjadi tukang sampah. Ya, karena sampah itu juga diperlukan untuk dibersihkan, dibersihkan. Nah, perannya itu kan penting untuk menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, itu juga peran. Walaupun hanya mungkin tukang sampah. Jadi masing-masing orang itu memiliki peran, muslih ya, memperbaiki yang berbeda-beda. Tapi solehnya itu semua sama, namanya cara sholat ya sama semuanya, cara puasa sama semuanya. Tapi kalau untuk menjadi muslihnya berbeda-beda. Makanya karena ini berbeda, maka setiap orang tua itu harus mengenal keunikan anak-anaknya. Oh ternyata anak saya ini kayaknya cocok besok ketika dia sudah besar untuk bermanfaat bagi umat menjadi seorang petani. Oh kayaknya anak saya nanti kalau sudah besar menjadi bermanfaat bagi umat ini menjadi ahli hadis. Oh kayaknya anak saya ini cocok menjadi dokter. Kayaknya anak saya ini cocok menjadi pedagang dan sebagainya. Itu tidaklah dikenali sejak dini. Ya sejak dini, sehingga kalau kita sudah kenal itu dalam mendidik mereka itu tidak banyak yang mubadir, sehingga tepat sekali ketika mendidik kemuslihan mereka nanti dalam memberikan kebermanfaatan bagi umat ini. Jadi intinya bahwa soleh saja ternyata tidak cukup, maka perlu dilanjutkan lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu menjadikan anak-anak kita menjadi muslih, dan itu jauh lebih sulit dibandingkan menjadikan anak soleh. Maka sejatinya mendidik itu mudah ya. Mendidik itu mudah. Kok bisa menjadi sulit itu karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak pada jalurnya. Dan asalnya mendidik itu murah. Kok bisa menjadi mahal? Itu berarti ada sesuatu yang tidak berjalan pada jalurnya. Maka kesimpulannya adalah jika pendidikan itu tidak mudah dan murah, maka kesimpulannya adalah ada sesuatu yang mungkin tidak pada jalurnya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Apa yang benar itu yang saya katakan benar itu adalah semata-mata bukan dari saya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang salah yang saya katakan itu adalah semata-mata dari saya pribadi dan dari setan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga dan diberi petunjuk sehingga kita berjalan pada jalan yang benar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga pendidikan ini menjadikan jariah bagi kita ya dalam mendidik anak kandung kita maupun anak didik kita di sekolah atau di madrasah. Ya, karena memang pemberian ilmu kepada mereka itu bisa menjadi jariah, menjadi jariah. Dan pendidikan di rumah bagi anak-anak kita, doa mereka pun juga bisa jadi jariah bagi kedua orang tuanya. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.